Mitra bisnis, perlu dipertanyakan apa sebenarnya peran jembatan timbang yang ada di jalur-jalur logistik. Bukan rahasia umum, banyak jembatan timbang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Banyak terjadi truk-truk yang bermuatan lebih lolos melalui jalan yang semestinya tidak mampu menahan beban lebih itu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Perusahaan Pemasok Pasar Modern Indonesia, Susanto. Pak Santo, apa komentar Anda soal ini? Ya kalau begitu kan kita dari sisi penguasa atau pemerintah kan harus membangun infrastruktur yang kuat. Saya melihat contoh bagaimana tol Bogor itu sampai sekarang begitu hebat. Nggak pernah rusak sampai begitu kacau gitu. Tol-tol yang baru dibangun, outer ring road, kamu lihat, jalannya pun gerundul-gerundul. Kalau tol Jakarta-Bogor, Ciawi, itu tolnya begitu hebat, halus dan mulus. Perhatiin nggak? Nah, jadi kenapa itu bisa dibangun tol Ciawi itu? Bisa bagus begitu, anggap kelas 1, dan tol-tol yang baru dibangunnya sekarang tidak begitu bagus. Berarti kan kita mencontoh di sana untuk diterapkan di infrastruktur jalan kita di sepanjang jalan. Contoh Trans Sumatera aja, di kampung saya itu bagus bener, di Lubuk Linggau itu jalan tol, jalan lintas Sumatera sampai ke Padang, ke Medan itu memang ada beberapa yang rusak, tapi mayoritas bagus sekali. Memang ada faktor orang berbisnis angkutan kan pengen bawa banyak barang, beban berat. Kenapa? Karena sekali jalan itu, sekalian ongkos naik ke mobilnya sama aja. Bedanya mereka persiapan kemungkinan di jalannya. Yang namanya pengusaha kan berbisnis begitu. Makin besar, makin ekonomis, ada skala ekonomis. Tapi bagi kita, sebenarnya sih harusnya nggak boleh. Kenyataannya kan pengusaha selalu memaksa. Kalau begitu kan kita perkuat aja jalan kita. Begitu. Sehingga jalan-jalan kita tidak gampang rusak. Jalan ini sengaja dibikin, jalan-jalan ini dengan anggaran yang pas-pasan terus. Kualitas jelek terus, begitu Pak. Lalu ada saran Pak untuk kedepannya, apa yang sebaiknya pemerintah lakukan agar mekanisme logistik menjadi lebih baik? Ya selama ini kan kita minta penguasa atau pemerintah memperkuat atau law enforcement di lapangan. Tapi kenyataannya kan selalu 8-6. Jadi bagaimana di lapangan itu diselesaikan secara baik-baik? Gak masuk ke negara itu, masuk ke kantong oknum aja itu. Kalau menurut saya ya memang ada sanksi, itu perlu. Tapi sebenarnya kan kalau kepemilikan negara ini kan punya bersama-sama. Kalau memang mereka patuh terhadap hukum, itu kan bagus. Persoalannya kenapa mereka nggak patuh? Karena di atas memberikan contoh, orang lebih banyak melihat pemimpin kita, gitu, walaupun sudah terhukum, tersangka, terdakwa, masih ketawa-ketawa, masih senyum-senyum aja. Jadi pemimpin kita ini rata-rata, pejabat-pejabat itu, terutama yang bersalah ya, tidak mencerminkan taubatnya. Jadi ya rakyat biasa juga cenderung ingin mengikuti apa kata pemimpin gitu. Sebenarnya kalau BBM kemarin jadi naik, dana BBM subsidi bisa berlebihan untuk membangun infrastruktur kan bagus sekali. Kenapa tidak berani tegas naikin aja? Yang penting jangan dikorupsi. Teladan itu penting. Perkataan dan perbuatan harus sama. Ngomong kita bersih, tahu-tahu korupsi. Bersih peduli, tahu-tahu kesandung KPI. Ya gimana? Demikian Ketua Asosiasi Perusahaan Pemasok Pasar Modern Indonesia, Susanto. Saya Wendy Lim.